warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Ta'ala atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan pada kita, dan atas petunjuk hidayah taufik Allah yang membimbing kita untuk selalu dalam keadaan Islam dan iman, dan membimbing kita untuk beramal soleh. Ini adalah rahmat Allah yang besar, rahmat Allah yang agung, yang Allah berikan kepada hamba yang Allah cintai. Hadirinya dimuliakan Allah, ketahuilah apa yang kita amalkan ini adalah merupakan jalan untuk menuju kebaikan kita nanti di akhirat. Apa yang kita upayakan ini adalah merupakan jalan dan sebab untuk mendapatkan surga Allah Ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamis bihi ilman, saharallahu bi tariqan ila jannah." Barang siapa dia berjalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka dengan perjalanannya Allah mudahkan dengannya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah kita ingin untuk mendapatkannya, surga yang Allah janjikan? Hadirin kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan pembahasan kita, apa yang terjadi setelah kita bangkit nanti di hari kiamat, setelah Allah tiup, malaikat Allah meniup sangkakala yang kedua kalinya. Ingat hadirin, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 68, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Ditiuplah sangkakala oleh malaikat, hancur seluruh apa yang di langit dan apa yang di bumi kecuali yang dikehendaki Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun Kemudian ditiupkan kali yang kedua sangkakala itu, tiba-tiba seluruh manusia berdiri bangkit. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka menanti. Menanti apakah setelah mereka bangkit? Mereka menanti apa yang diputuskan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah dalam ayat berikutnya, wa wudi'al kitabu waji'a bin nabiyyina wasyuhada, dan diberikan kitab catatan amal masing-masing kita. Tiap-tiap diri ini Allah berikan catatan kitab kita masing-masing selama di dunia, apa yang kita perbuat. Dan didatangkan para nabi, juga mereka para syuhada, dan diputuskan di antara mereka manusia dengan benar. Wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yuzlamun. Mereka diputuskan urusannya oleh Allah dengan benar. Mereka tidak dizalimi sedikit pun. Wa wufiyat kullu nafsin ma amilat. Allah berikan balasan yang cukup, balasan yang setimpal, balasan yang sesuai masing-masing jiwa seperti apa yang ia lakukan di dunia. Wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Dia lebih tahu, Allah Ta'ala lebih tahu apa yang mereka kerjakan. Hadirin, sampai perkara-perkara yang kita lupa dari apa yang kita lakukan di dunia, Allah hadirkan semua. Tidak terlewat sedikit pun kebaikan yang pernah kita lakukan, begitupun kejelekan yang pernah kita lakukan. Sehingga setelah itu manusia hanya ada dalam dua golongan, yang kita semua tidak tahu, diri kita ini tidak tahu kemana kita akan digiring oleh Allah, bersama golongan mana kita akan berjalan. Ingat di ayat yang ke-71 di surat Az-Zumar ini Allah mengatakan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, dan digiring orang-orang kafir menuju neraka jahannam berbondong-bondong. Setelah Allah putuskan mereka dan tidak ada kebaikan sedikit pun pada mereka, hanya ada dosa-dosa yang mereka lakukan selama di dunia, maka mereka langsung digiringnya oleh Allah menuju neraka jahannam berbondong-bondong mereka berbaris-baris. Hatta idza ja'uha, hingga ketika mereka datang sampai di neraka jahannam, futihat abwaabuha, dibukakannya pintu-pintu surga neraka itu, dibukakannya pintu-pintu neraka tersebut. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkata kepada mereka penjaga neraka, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadha, qalu bala walakin haqqat kalimatul adhabi 'alal kafirin. Ditanya mereka oleh penjaga neraka tersebut, apakah belum datang kepada kalian utusan dari kalangan kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian, ayat-ayat Allah, dan memperingatkan kalian semua dari perjumpaan hari ini? Lihat hadirin, seluruh manusia dari orang-orang kafir penduduk neraka tersadar, dan mereka sadar dengan sesadar-sadarnya. Mereka semua mengatakan, qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Qalu bala, mereka mengatakan benar, mengakui telah diutus kepada kami utusan telah sampai pada kami peringatan akan azab neraka. Namun kata Allah Ta'ala, walakin haqqat kalimatul azab alal kafirin. Sudah menjadi ketetapan Allah azab itu bagi mereka orang-orang kafir. Hingga dikatakanlah kepada mereka, qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam pintu neraka jahannam, kekal kalian di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat orang-orang yang sombong. Nas'alullah salama wal afiyah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jangan kita masuk golongan ini dan kita berlindung pada Allah dari golongan ini. Betapa ruginya mereka, walaupun di dunia mereka menjadi orang yang kaya raya, tetap mereka rugi dengan sebab di neraka. Apalagi orang yang di dunia miskin, baru dia sombong, inilah orang yang paling rugi. Di dunia dia miskin, fakir, sengsara, tapi sombong. Akhirnya di akhirat di neraka. Wal'iyadu billah. Seperti yang disampaikan Nabi SAW, dari tiga golongan manusia, ya, salasun la yanzurhumullah wa la yukallimuhumullah wa lahum adzabun alim. Tiga orang Allah tidak pandang dia, Allah tidak ajak bicara dia, bagi mereka azab yang pedih. Syekhun muta, yaitu syekhun zanin. Pertama adalah orang tua yang berbuat zina. Orang sudah umur lanjut, ya, masih berbuat zina, wal'iyadu billah. Yang kedua yaitu malikun kadzab, penguasa yang banyak dusta. Yang ketiganya adalah a'ilun mustakbir, orang yang miskin hidupnya namun sombong, ya, kelakuannya. Dan miskin tidak mau mengikuti petunjuk Allah, dia sombong di dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita masuk golongan yang kedua ini, yang Allah katakan dalam firman-Nya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah pun kemudian menggiring orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah menuju surga Allah berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha, hingga ketika mereka telah tiba di muka surga, dibukakannya bagi mereka pintu-pintu surga. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, salamun alaikum tibtum, selamat atas kalian, atas kebaikan kalian. Fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalam surga dengan kekal. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga Allah jadikan kita masuk golongan ini, orang-orang yang Allah masukkan ke dalam jannah. Wa qalu alhamdulillah, ketika mereka telah diperkenankan masuk ke dalam surga, dan penjaga-penjaga surga itu mengucapkan salam kepada mereka, mereka pun pertama yang diucapkannya adalah ujian kepada Allah. Wa qalu alhamdulillah, kata mereka, alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dahu, segala puji bagi Allah yang telah benar janjinya kepada kami. Wa arsalal arda natabawwa'u min al-jannati haitsu nasya', dan Allah telah memberikan pada kami pengganti tempat yang lebih baik di surga ini, yang kami bisa hidup sesuka kami. Hadirin yang dimuliakan Allah, fa ni'ma ajrul 'amilin, betapa baik pahala yang Allah berikan bagi orang-orang yang beramal saleh. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, demikian yang Allah jadikan di antara manusia. Satu golongan langsung digiring ke neraka, satu golongan digiringnya menuju surga, adalah golongan orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa. Namun hadirin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari dua golongan ini, yang satu jelas semua ke neraka tanpa dibedakan yang kaya yang miskin, kalau dia kafir semua di neraka. Ya. Namun dari kalangan mukminin, dari kalangan orang-orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan mereka fuqara wal masakin, dan mereka ditahan orang-orang yang kaya di pintu surga. Kata Rasulullah SAW, ittalatu ila jannah, aku ngongok ke dalam surga dan kudapatkan aksaru ahliha al-fuqara, kulihat ternyata kebanyakan penduduk surga adalah orang-orang fakir. Sehingga hadirinnya dimuliakan Allah, dalam hadis yang lain beliau Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabatnya ketika mereka mengatakan, ya Rasulullah inni uhibbuka, aku cinta padamu. Beliau mengingatkan, kalau benar engkau mencintaiku, siaplah engkau hidup miskin, fakir. Bukan berarti kita harus fakir dan miskin, bukan. Tapi kalau memang ditimpa itu, kalian hendaknya bersabar seperti sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kemudian melanjutkan. Naam. Wa ashabul jaddi mahbusun, kata beliau, sedangkan orang-orang kaya mereka masih tertahan di pintu surga. Kenapa mereka ditahan? Karena pada mereka ada dua pertanyaan yang harus diselesaikan berkenaan dengan hartanya. Ditanyakan kepada mereka, dihisab mereka tentang hartanya yang dia punya. Orang-orang kaya ini, min aina tasabahu fima anfaqahu, dari mana dia dapatkannya itu harta, kemana dia belanjakannya. Hadirinnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menyikapi harta seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan selamat. Bagaimana beliau ketika harta banyak beliau dapatkan, beliau banyak sedekahkannya. Ketika sedikit, beliau pun tetap bersedekah walaupun sedikit, dan beliau bersabar dengannya. Hadirinnya dimuliakan Allah taala, kebalikannya kita sedikit, ya, kawaja, pelit, takut miskin, takut tak makan. Kaya ternyata lebih pelit lagi. Ini umumnya kita-kita ini. Nas'alullah salamul afiyah. Baik hadirin, kita akan lanjut. Bagaimana mereka, orang-orang yang di surga nikmatnya, Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan, mereka di surga, kata Allah di dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat yang ke-15, Allah katakan, masalul jannatin lati wa'idal muttaqun, permisalan surga yang dijanjikan Allah bagi mereka orang-orang yang takwa, fiha anharun min ma'in ghairi asin, di dalam surga ada sungai, sungai yang ada airnya adalah air yang sangat tawar, sejuk, sangat segar, murni. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, juga di surga ada sungai, sungai yang dia adalah isinya air susu yang tak pernah berubah dan tak pernah basi, rasanya selalu nikmat diminum, tak perlu kita panaskan, tak perlu kita simpan di kulkas, karena airnya susu itu selalu terjaga murni dan segar, bukan dari kambing dan sapi, Tapi sungai yang memang Allah ciptakan isinya seperti itu. Kalau di dunia kita dapatkan susu itu selain daripada ASI adalah air susu sapi, air susu kambing yang banyak kita konsumsi, atau air susu unta. Lewat itu kita dapatkan. Sedangkan di surga tidak perlu kita capek memeras, tidak perlu kita capek ya memerah, beternak, sudah Allah siapkan suka-suka. Nah, hadirinya dimuliakan Allah. Termasuk kata Allah Subhanahu wa taala, wa anharun min khamrin laddatil lisyaribin, dan juga sungai yang isinya khamr yang murni yang sangat lezat bagi orang-orang yang minum. Wa anharun min asalin musaffa, sungai isinya itu madu yang sangat jernih, madu yang sangat murni. Hadirinya dimuliakan Allah, itu sungainya. Juga kata Allah Ta'ala, walahum fiha min kulli samarat, di surga bagi mereka Allah siapkan segala macam bentuk buah-buahan yang buahnya tak pernah putus, nikmatnya tidak pernah berkurang, bahkan semakin nikmat. Sampai Rasulullah SAW menggambarkan di surga ada satu pohon namanya sidr, seperti pohon yang kita lihat di dunia, kayak pohon bidara. Sehingga ketika beliau menyebutkan pohon sidr, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, itu pohon penuh duri kan? Beliau ingatkan, benar, pohon itu memang pohon banyak durinya. Tapi dari situlah keluar berbagai macam buah-buahan, dan dari dedaunan daun-daunnya keluar berbagai perhiasan pakaian penduduk surga. Hadirin, itu pohonnya kalau dikelilingi unta yang kuat, sampai unta itu mati belum selesai keliling pohonnya, saking besarnya ya perjalanan unta keliling pohon, belum selesai ngelilingi sudah mati untanya istilahnya, saking besarnya dahannya, jagangnya. Kalau ditempuh perjalanan berkuda 100 tahun sampai di ujungnya belum sampai, panjangnya luar biasa. Wallahu a'lam bishawab, yang mana buahnya satu buah di dalamnya ada 70 warna. Adakah di dunia satu buah 70 warnanya? Tidak mungkin. Dan tiap-tiap warna rasa beda. Jadi satu kali orang menggigit buahnya, nikmat. Gigitan yang kedua tambah nikmat, yang ketiga tambah nikmat. Terus semakin orang kepingin terus menikmatinya. Karena memang sudah Allah katakan, tidak ada di dalam surga kalian merasa bosan, tidak ada di surga kalian merasa jemu. Seperti yang kemarin kita bacakan dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-48, kata Allah, la yamassum fiha nasab wa ma hum min nabi muhrajin, tidak menimpa mereka di dunia di surga bosan, jemu ya, dan mereka tidak akan dikeluarkan dari surga itu. Kenikmatannya makin hari makin terasa nikmat, dan tidak ada cacat sama sekali. Ini baru makanannya, minumannya. Hadirinya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambah lagi seperti yang Allah katakan ya, bagi mereka di surga adalah istri-istri yang Allah siapkan bagi mereka dari bidadari surga, termasuk istri mereka yang dari dunia kalau memang dia salihah, wanita salihah ya, dia akan bersama suaminya masuk ke dalam surga. Bahkan bukan hanya istrinya, anak-anak keturunannya juga sama ketemu dengan dia, pun tete, dia pun nenek, ketemu sama-sama sebagai bentuk kegembiraan yang Allah berikan kepada mereka agar mereka terasa sempurna nikmatnya, kebahagiaannya. Seperti dalam surat At-Tur ayat 21 Allah katakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatsnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang mereka beriman kami sertakan pada, dan kemudian mengikuti mereka anak keturunannya dengan iman, maka kami pertemukan mereka semua berserta anak cucu mereka, ditemukan oleh Allah, dikumpulkannya oleh Allah. Subhanallah hadirin, masya Allah, ini adalah kebahagiaan yang luar biasa. Kemudian Allah katakan dalam surat Muhammad SAW ayat berikutnya, di samping buah-buahan yang Allah siapkan bagi mereka, segala macam bentuk buah-buahan yang mereka suka, yang mereka inginkan, wa maghfiratum mir rabbihim, dan ampunan dari Allah Rabb mereka. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, mereka kekal selamanya dalam jannah dan tidak mereka digeser atau dikeluarkan darinya. Sebaliknya kata Allah dalam berikutnya, kaman huwa khalidun finnar, begitupun mereka orang-orang yang ada dalam neraka, kekal dalam neraka. Wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'aahum, mereka dikasih minum dengan minuman timah yang mendidih, nanah-nanah yang mendidih, nanah darah yang bercampur dari darah nanahnya ya, penduduk neraka yang mendidih, yang kalau diminum fataqatta'a ya, Allah katakan dalam ayat faqatta'a am'aahum, akan memutus-mutus ya pencernaannya, saluran pencernaannya putus-putus semuanya karena saking panasnya. Dan kita bisa rasakan yang namanya nanah itu kayak apa baunya, busuknya, jijiknya, seperti yang bisul kita picam mamanya, kayak itu nanah, kita sudah jijik, apalagi ini penduduk neraka pun nanah dari luka-luka mereka karena melepuh keluar nanah, keluar darah yang bercampur nanah, mendidih, dijadikan minum bagi mereka. Wallahualam. Nas'alullah salama afiyah hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, dengan janji yang Allah sampaikan ini, makanya Allah katakan tentang surga, wabtaghi ma ataqallahu daral akhirah, kalian cari apa yang Allah siapkan bagimu di akhirat, yakni surga. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan nasibmu di dunia ini, engkau cari. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah sudah siapkan untukmu rezeki di dunia dan cukup untukmu, mencukupi dirimu. Engkau cari, pasti engkau akan dapat di mana Allah siapkan rezekimu. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, adapun perkara akhirat itu engkau utamakan. Sungguh hadirin yang dimuliakan Allah, terkadang kita heran, mereka para pecinta dunia, mereka para pencari dunia, begitu mendengar di Gunung Botak ada emas didapat, mereka rame-rame berbondong-bondong datang ke sana untuk mengadu nasib, sampai mereka begali lubang dalam tanah dalam-dalam, yang resikonya ambruk mati tertimbun di dalam. Mereka tidak takut untuk itu demi sekeping emas, bahkan terkadang berkelahi satu sama lain ya, untuk berebut lokasi. Bahkan hadirin, mereka bertarung dengan dinginnya malam, hujan, angin, untuk mendulang, mencari, terus mencari, tak peduli dirinya, kesehatannya ya, kebersihannya, tak peduli, terus mereka seperti itu. Yang mereka belum tentu dapatkan emas yang mereka cari, begitu semangatnya mereka. Hadirin, sedangkan surga yang pasti Allah berikan kepada mereka orang-orang yang ikhlas tulus karena Allah, datang pergi mencari ilmu ya, datang untuk mengaji, duduk dalam majlis ilmu, langkah mereka sudah dimudahkan dengannya menuju surga, duduknya mendapatkan doa-doa malaikat-malaikat Allah Ta'ala, mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Kadang yang muncul sifat pemalas, seharian habis waktunya untuk mencari dunia, tinggal untuk mencari akhirat sisa waktu. Hadirin, seringnya kita menggunakan waktu itu sisa untuk akhirat kita, sedangkan yang diprioritaskan dunia. Itulah yang harus kita waspadai. Kemudian ihwafila barakallahu fikum, kita bacakan beberapa hadis tentang masalah penduduk surga. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Imam Bukhari Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qaal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini menunjukkan hadisul qudsi. Apa dalam firmannya? Allah menyebutkan, a'dattu li ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbin bashar. Aku siapkan, kusediakan bagi hamba-hambaku yang saleh, laki-laki ataupun wanita, kenikmatan yang belum pernah dilihat mata dan belum pernah terdengar telinga dan belum terbesit dalam benak manusia. Wa aqri'u in syi'tum, ya, waqra'u in syi'tum, dan bacalah oleh kalian jika kalian suka firman Allah ini. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidaklah tahu satu jiwa pun apa yang disembunyikan oleh Allah bagi mereka di balik kehidupan dunia dari nikmatnya surga sebagai balasan apa yang mereka kerjakan. Belum waktu. Ya. Belum tak? Itu selalu sering dulu. Hadirin yang dimuliakan Allah, lihatlah janji Allah. Apakah kita tidak mau? Sedangkan janji Allah benar. Kita kadang mesti malu hadirin. Kalau kayak kita pedagang, terkadang kita ya rela membawa barang dagangan sampai menyeberangi lautan untuk menjanjikan dagangan. Kadang beruntung laku, kadang juga enggak untung, enggak laku soalnya. Ya, kadang barangnya rusak sehingga kita tidak dapat apa-apa, hanya dapat capek. Kita terus bersabar bergelut dengan bisnis, menekuni usaha dunia. Sedangkan yang Allah siapkan untuk kita di akhirat, sampai-sampai gara-gara urus dunia itu kita lupakan perkara ini. Jangan, jangan demikian hadirinnya dimuliakan Allah. Mestinya kita bisa mohonlah kepada Allah, ya Allah, berilah rizki yang lebih baik dengan cara yang lebih mudah, jangan yang dipersulit dan yang sulit. Ya. Kemudian hadirin, kita lihat satu hadis berikut ini juga dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu zumratin yadkhuluna al-jannah ala suratil qamar lailatal badri. Awal pertama orang-orang yang mereka masuk ke dalam surga Allah, mereka itu dalam bentuk seperti bulan purnama, terang cahaya mereka, bersinar cahaya mereka, dan ini adalah rahmat Allah. Ya, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, karena bersihnya jiwa mereka, tiada dosa-dosa yang menghenutupinya, sehingga terpancar dari cahaya terang benderang. Kemudian summan ladina yalunahum ala asyaddi kaukab, kemudian orang-orang yang datang sesudah mereka mereka itu seperti bintang yang amat terang di langit. Kaukabin dzurri fis samaa'i dha'atan, seperti bintang kejora atau bintang yang paling terang di langit cahayanya. Ya, mereka dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yabulun wa la yataghawwatun wa la yatfulun wa la yamtakhitun. Mereka tidak lagi kencing, tidak lagi buang air besar, mereka tidak meludah, mereka tidak baingus. Beda dengan di dunia. Biar ganteng tapi kadang ingusan. Biar cantik kemana-mana bawa kotoran dalam perutnya, sehingga kadang harum dia ketika keluar dari rumahnya habis mandi bersolek. Begitu keluar keringatnya bercampur dengan keringat, harumnya hilang, jadi tak karuan baunya. Ini di dunia. Wanita secantik apapun demikian adanya. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan Allah siapkan bagi mereka amsyatuhumud dhahab, sisir mereka itu adalah emas. Ya, rasuhum misik wa majamirum ulwudul thayyib. Yang mana dupa-dupa yang Allah siapkan bagi mereka itu adalah gaharu yang sangat bagus. Azwajuhumul hurul in. Istri mereka Allah berikan baginya bidadari surga yang sangat cantik jelita. Ala khalqi rajulin wahid, mereka dalam bentuk sama, ya, yaitu ala surati abihim Adam. Mereka di surga dalam bentuk satu seperti bentuk Adam, tingginya situna dira'an fis sama, 60 dira' menuju ke langit, ya, tingginya 60 dira', ya, 60 kalinya ini tidak tahu berapa meter tinggi penduduk surga, besar-besar mereka. Ya, seperti Adam alaihissalatu wassalam, itu penduduk surga. Kalau manusia makin hari makin mengecil ukurannya, makin kecil, ya. Artinya enggak segede orang dulu. Begitupun umurnya makin pendek, makin pendek, makin pendek, enggak seperti umur orang dulu. Nabi Adam berapa tahun? Ya, 1000 tahun lebih. Sedangkan Nabi Nuh sendiri 1000 tahun. Berdakwah 950 tahun beliau berdakwah. Luar biasa, hadirin yang dimuliakan Allah. Umur mereka panjang, lama waktu yang mereka, ya, nikmati di dunia ini. Kita pendek, sangat pendek umur kita. Dari umat Muhammad SAW rata-rata 60-70 tahun. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, ini orang-orang yang masuk ke dalam surga. Pertama-tama mereka bentuknya seperti bulan purnama, terang bercahaya. Sungguh, siapa yang tidak inginkan perkara ini? Namun jangan cuma kita berhayal. Lakukanlah amal yang memang akan mengantarkan kita ke dalam jannah. Hadirin, walaupun kecil amalan kebaikan yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Hadirinnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, disebutkan dari hadis Abu Musa radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Musa dan anhu bahwa Nabi SAW bersabda, inna lil mu'min fil jannah la khaymatan min lu'lu'ah wahidatin mujawwafatin tuluha fis samaa'i sittuna mailan. Sungguh bagi orang-orang yang beriman, di dalam surga Allah berikan satu tenda yang sangat indah, yang terbuat dari mutiara yang putih, yang berlubang di mana pintunya tingginya, ya, 60 mil. Lubang bagus, bukan pintunya, dia punya ketinggiannya, istana yang Allah berikan. Ini baru semacam kayak tenda tapi dari mutiara. Tingginya 60 mil. Lil mu'min fiha ahlun yatufu alaihi mu'min fala yara ba'duhum ba'dha. Hadirinnya dimuliakan Allah taala, mereka Allah beri istri di dalamnya, tinggal bersama keluarganya sama istrinya, dan mereka satu sama lain tidak saling melihat. Mereka menggilir istri-istrinya dan tidak bisa lihat satu sama yang lain, walaupun istrinya banyak. Tidak ada cemburu, tidak ada berkelahi-lahi di dalamnya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita semua termasuk dari golongan ahli jannah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita sambung pada pertemuan mendatang. Dan iwafillah barakallahu fikum, kabar gembira bagi